بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih membahas tentang penjelasan-penjelasan tentang batinnya mazhab ahli taqdim yang kemarin kita baca kelaziman-kelaziman dari mazhab tersebut yang batil, ikhwanul fillah. Di antara kelaziman mereka ini apa saja? Ahmad. Nah, kelaziman manhaj mereka yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah hal-hal yang berhubungan dengan asma wa sifat. Dan Allah serahkan perkara itu pada akal-akal mereka, padahal Al-Qur'an diturunkan dan As-Sunnah untuk apa? Menjelaskan segala sesuatu. Nah, sehingga tentunya perkara ini perkara yang batin. Yang lainnya, Umar. Kelaziman dari manhaj at-ta'til berarti bolehnya menolak apa yang ditetapkan na'am dalam Alkitab dan Sunnah, dan sebagaimana pula sebaliknya bolehnya menetapkan apa-apa yang tidak ditetapkan dalam Alkitab dan Sunnah. Ini tentunya batin. Demikian pula kelaziman yang lain apa? Albat. Bahwasanya kalam Allah dan Rasulnya berarti bukan menjadi rujukan. Naam. Padahal kalau manusia ingin selamat harus merujuk kepada kalam Allah dan Rasulnya. Tayyib. Yang lainnya apa Maulana? Naam, kelazimannya bahwa Nabi kurang pengetahuan terhadap asma wa sifat, demikian pula tidak menjelaskan tentang asma wa sifat. Tentunya ini batil. Nah, yang lainnya lagi apa Hanafi? Konsekuensinya mereka berkeyakinan tasybih terlebih dahulu, ya tidak, karena mereka memalingkan makna nas ke makna yang lain dikarenakan mereka menyamakan terlebih dahulu Allah dengan makhluknya. Dan ini konsekuensi yang batin. Yang lainnya apa? Iqbal. Tayyib. Itu lima kelaziman. Lima kelaziman yang kita kemarin telah mengambilnya. Nah, kemudian ahlu ta'til sendiri berbeda-beda, afanifillah. Ada yang memukul rata, na'am, dan apa, menolak semua asma wa sifat. Kemudian ada yang apa, yang mereka terjatuh dalam tanakut, yaitu terjatuh dalam tayyib, ketidaksinkronan dalam bersifat, dalam bersikap, atau terjatuh dalam kondisi apa, bertolak belakang ketika mengambil langkah. Seperti yang terjadi pada siapa? Hudzaimah, Asy'ariyah dan Maturidiyah kenapa? Nah, karena mereka menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian yang lain. Yang mereka tetapkan menurut mereka yang bagaimana? Arif. Yang sesuai dengan akal menurut mereka, yang bisa ditetapkan oleh akal. Nah, baik. Sebagaimana kemarin kita baca. Sekarang kita lanjutkan. Contoh yang didatangkan kemarin adalah sifat iradah. Nah, mereka menetapkan sifat iradah dan meniadakan sifat rahmat. Menurut mereka, sifat iradah itu sesuai dengan akal mereka untuk ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal mereka cocok. Akal mereka apa? Pas untuk menetapkan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka melihat makhluk ini yang berbeda-beda. Makhluk yang berbeda-beda menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki apa kehendak pada masing-masing makhluk itu. Allah berkehendak menciptakan bebatuan demikian, menciptakan langit demikian, menciptakan manusia demikian. Baik, ini sifat iradah. Tapi akhwanifillah, mereka menolak sifat rahmat. Kenapa? Apa alasannya kalau mereka menolak sifat rahmat? Ridwan. Karena menurut mereka, kalau menetapkan sifat rahmat berarti melazimkan Allah itu lemah, ya tidak? Allah itu lemah kepada yang dirahmati. Baik. Nah, wa awwalul adillata as-sam'iyyatal muthbitata lirahmah ila al-fi'l aw iradatil fi'l. Fa fasara ar-rahima bil mun'im aw muridil muridil in'am. Maka mereka menta'wilkan dalil-dalil sam'i yang menetapkan tentang sifat rahmah. Nah, ditakwilkan menjadi apa? Perbuatan atau kehendak untuk melakukan. Dan mereka menafsirkan nama Ar-Rahim dengan Al-Mun'im, zat yang memberi nikmat, bukan zat yang merahmati. Atau Muridil In'am, atau zat yang berkehendak untuk memberi nikmat. Dan banyak ikhwanifillah, orang-orang Asy'ariyah mentakwilkan sifat-sifat Allah di bawah semuanya kepada iradah. Seperti sifat mahabbah, sifat ghadab. Ini semuanya ditakwilkan kepada iradah. Naam, kain ghadab, iradatul naam, ta'dzib misalnya, kehendak untuk mengazab dan seterusnya. Fanaqulu lahum, sekarang kita katakan kepada mereka. Jawabannya bagaimana? Ar-rahmatun thabitatun lillahi ta'ala bil adillati sam'iyyah. Sifat ar-rahmah itu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil sam'iyyah. Wa adillatu thubutiha aktsaru 'adadan wa tanawwu'an min adillatil iradah. Bahkan dalil-dalil tentang tetapnya sifat rahmah itu lebih banyak jumlahnya dan lebih banyak jenisnya daripada dalil-dalil tentang sifat iradah. Faqad warada bil ismi, sebab telah datang penetapan sifat rahmah ini dengan penetapan nama bagi Allah. Misal Ar-Rahmanir Rahim. Loh, kok menetapkan sifat rahmah dengan dalil tetapnya nama? Bagaimana ini pendalilannya? Bagaimana pendalilannya, Mbak Zain? Karena setiap nama terkandung di dalamnya sifat. Kaidah keberapa ini? Kaidah kedua, ya. Asma'ullah a'lam wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, nam a'lam adalah nama-nama dan juga wa awsaf menunjukkan sifat-sifat. Baik. Wasifati, dan juga dalil-dalil yang datang dengan penetapan sifat. Misal warabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Rabbmu itu adalah Al-Ghafur yang memiliki sifat rahmat. Ini sangat jelas. Wal fi'il mithl wa yarhamu man yasha. Dan datang juga dalam bentuk fi'il. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa saja yang Dia kehendaki. Tayyib. Sehingga banyak jenis-jenis ya ikhwan fillah, juga banyak jumlahnya dalil-dalil yang menetapkan sifat rahmat. Qala wa yumkinu itsbathuha bil aqli. Dan mungkin juga untuk menetapkannya dengan akal. Nah, sebagaimana ini merupakan acuan utama bagi madhab ahli ta'til, terutama yang kita bahas sekarang siapa? Asy'ariyah dan siapa? Maturidiyah. Maturidiyah pengikut siapa? Endangnya Zakaria. Maturidiyah pengikut siapa? Kemarin Abdul Mansur Al-Maturidi. Abdul Mansur Al-Maturidi. Sehingga nisbah madhab ini menjadi Maturidiyah. Wa yumkinu itsbathuha bil aql. Fa inna an-ni'ama allati tatra 'ala al-'ibadi min kulli wajhin wan-niqama allati tudfa'u 'anhum fi kulli hinin dalatun 'ala thubuti rahmati lillahi 'azza wa jalla wa dalalatuha 'ala dhalika abyanu wa ajla min dalalati at-takhsisi 'ala al-iradah. Nah, mungkin untuk menetapkan sifat rahmah ini dengan akal. Kenapa? Karena sebenarnya nikmat-nikmat yang tatra, yaitu yang senantiasa turun, ya, yang terus-menerus ada, diberikan kepada hamba-hamba ini dari semua sisinya. Dan niqam, apa makna niqam? Yaitu hukuman-hukuman, bencana-bencana yang ditolak dari hamba-hamba itu dari naam segala kondisi. Jadi banyaknya nikmat yang diturunkan dan juga apa banyaknya hukuman atau adab yang diangkat, ini menunjukkan apa tetapnya sifat rahmah. Ya tidak. Karena di antara asar yaitu dampak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu turunnya nikmat dan terangkatnya adab. Dan bukti-bukti atas yang demikian itu lebih jelas dan lebih nampak daripada na'am dalil-dalil yang mengkhususkan tentang sifat iradah. Nah, menidhuhuri dhalika lil khasati wal amah, dikarenakan nampaknya hal tersebut bagi orang-orang yang khusus maupun orang-orang awam. Bi khilafi dalalati takhsisi alal iradah fa innahu la yadhhalu illa li afradin minan nas. Berbeda dengan penunjukan nam takhsis, pengkhususan atas iradah, penetapan sifat iradah secara akal. Maka yang demikian ini tidak nampak kecuali bagi orang-orang tertentu, dari individu pada individu-individu tertentu dari kalangan manusia. Tayyib. Berarti ikhwan fillah, sebenarnya kalau mereka mau lebih sehat lagi akalnya, tentunya lebih pantas untuk menetapkan sifat rahmah daripada sifat iradah, karena lebih jelas secara akal. Nah, itu tentang sifat rahmah. Wa amma nahyuha bihujjatin annaha tastalzimul lin war riqqah fa jawabuhu anna hadhihi al hujjata law kanat mustaqimah la amkana nafyal iradata nafyal iradati bimithliha. Nah, la amkana nafyul iradati bimithliha. Adapun penolakan terhadap sifat rahmah ini dengan alasan bahwasanya sifat rahmah itu melazimkan sifat apa lemah, kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasannya mengapa mereka tidak mau menetapkan sifat rahmah. Maka jawabannya bahwasanya hujjah ini seandainya benar, seandainya bisa diterima, tentunya mungkin juga untuk menolak sifat iradah dengan hujjah yang sama maksudnya. Kita katakan fayuqal al-iradatu mailul murid ila ma yarju bihi nam husula manfaatin aw daf'a madaratin. Wa hadha yastalzimu al-hajah. Wallahu ta'ala munazzahun 'an dhalik. Nah, jadi kita pun bisa kalau mau akal-akalan demikian, kita katakan pada sifat iradah yang semisal yaitu bahwasanya iradah, kehendak itu adalah kecondongan dari zat yang berkehendak kepada sesuatu yang dia harapkan kemanfaatannya atau dia apa harapkan untuk tertolak kemandorotan. Ingin, kalau kita memiliki keinginan, keinginan kan untuk dapat manfaat atau tertolak mandorotnya tidak. Dan ini berarti melazimkan Allah itu butuh. Nah, dan Allah maha suci dari butuh terhadap hambanya. Berarti kalau demikian ya tolak juga harusnya sifat apa? Sifat iradah. Kenapa? Karena sifat iradah juga ada kelaziman batil, yaitu kelaziman bahwasanya Allah butuh terhadap makhluk. Ini kalau mau apa? Mau akal-akalan ya tidak? Mau mengembalikan kepada akal. Tayyib. Fa in ujiba, kemudian apabila dikatakan bi anna hadhihi iradatul makhluq, ini yang dikatakan tadi bahwasanya iradah itu melazimkan adanya kebutuhan, ini adalah iradahnya makhluk kalau dia katakan. Maka bagaimana kita jawab? Kira-kira jawabnya apa? Kalau mereka menjawab ketika di debat tadi, dia akan mengatakan ini iradah makhluk. Kalau Allah berbeda, antum jawabnya gimana lebih? Berarti juga rahmat juga sama demikiannya tidak? Rahmat yang kalian katakan melazimkan adanya kelemahan itu juga rahmat pada makhluk, sedangkan Allah beda. Ini harusnya konsekuen. Makanya orang-orang Asy'ariyah Hanifiyah, orang-orang yang paling bingung. Nah, tidak apa, tidak punya kaidah yang paten. Nah, tidak punya kaidah yang paten. Qala fa in ujiba bi anna hadhihi iradatul makhluq am kana al-jawabu bi mithlihi fir rahmah bi anna ar-rahmatal mustalzimata lin-nafsi hiya rahmatun makhluq. Nah, maka mungkin juga kita jawab dengan yang semisal pada sifat rahmah, bahwasanya rahmah yang melazimkan adanya kekurangan itu adalah rahmat yang ada pada makhluk, sedangkan Allah berbeda. Nah, wabihada tabayyana butlanu madhhabi ahli ta'til sawa'un kana ta'tilan aman au ta'tilan khasa. Dengan ini jelaslah batilnya madhab ahli ta'til, baik itu ta'til secara umum yang dikatakan ta'til kulli atau khasan yang dinamakan juga dengan apa? Juz'i. Ta'til sebagian saja. Paham? Baik, wa bihi ulima anna tariqal asy'ariyyati wal maturidiyyati fi asma'illahi wa sifatihi wa mahtajju bihi lidzalika la tandafi'u bihi syubhal mu'tazilah wal jahmiyah wa dzalika min wajhain. Dan dengan ini diketahui bahwasanya metode Asy'ariyah dan Maturidiyah tentang asma wa sifat serta apa yang mereka jadikan hujjah untuk metode mereka tersebut tidaklah bisa menolak syubhat-syubhat Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, la tandabi bihi syubhatul Mu'tazilah wal Jahmiyah. Tidak bisa untuk apa? Bisa untuk menolak syubhat-syubhat Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka tidak akan bisa membantah Al-Qur'an, orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bahkan mereka dihujat oleh apa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka tidak tegas. Prinsipnya itu bulat. Nah, prinsipnya banyak terjatuh dalam kontradiksi. Fadzalika min wajhain, dan itu dari dua sisi. Kita perhatikan ahadihima, yang pertama annahu tariqun mubtada' la yakun 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la salaful ummah fa aimatuha wal bid'atu la tadfa la tudfa'u bil bid'ah wa innama tudfa'u bis sunnah. Ini kaidah penting diingat-ingat. Nah, jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak akan bisa membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kenapa? Karena itu adalah jalan yang mubtada. Jalan Asy'ariyah dan Maturidiyah juga jalan mubtada, yang Nabi SAW serta salaful ummah tidak berada di atasnya. Dan bid'ah tidak akan bisa dibantah dengan bid'ah. Hanyalah bid'ah itu bisa dibantah, bisa dicegah dengan apa? Dengan apa? Udah, bid'ah itu hanya bisa ditahan, bisa dibantah dengan apa? Hah? Dengan sunnah. Tayyib. Wal bid'atu la tudfa'u bil bid'ah wa innama tudfa'u bis sunnah. Perhatikan. Atsani, yang kedua, anal mu'tazilata wal jahmiyata yumkinuhum an yahtajju lima nafauhu ala al-asyairah wal maturidiyah bimithli mahtajja bihi al-asyairah wal maturidiyah lima nafauhu ala ahli sunnah. Ini bahwasanya mu'tazilah dan jahmiyah mungkin untuk mereka menghujat asyariyah dan maturidiyah tentang sifat-sifat yang mereka tolak dengan semisal yang mereka menghujat ahli sunnah pada apa? Pada sifat-sifat yang ditolak oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Dinyalakan. Ayo. Poin yang kedua ini bahwasanya apa? Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka akidahnya apa? Menolak semua sifatnya, tidak? Tapi Asy'ariyah dan Maturidiyah menetapkan sebagian, ya tidak? Nah, berarti Mu'tazilah dan Jahmiyah nah bisa apa? Menghujat orang-orang Asy'ariyah serta Maturidiyah pada apa? Sifat-sifat yang mereka tetapkan itu. Nah, taib, harusnya kalian meniadakan. Ya, harusnya kalian meniadakan. Kenapa kalian tetapkan? Karena yang kalian tetapkan itu, nah, konsekuensinya sama juga dengan apa yang kalian apa tiadakan, yaitu penyamaan Allah dengan makhluk. Lain. Demikian pula pada yang mereka tiadakan, ikhwan. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah meniadakan sebagian sifat dengan alasan apa? Dengan alasan tidak sesuai akal, gampangnya, ya tidak. Maka orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah juga bisa fadilah, untuk apa? Untuk menghujat. Nah, Asy'ariyah dan Maturidiyah sama dengan hujatan Asy'ariyah dan Maturidiyah terhadap Ahlus Sunnah. Contohnya, perhatikan. Fayaqulun laqad abahtum li anfusikum nafya ma nafaitum minas sifat bima za'amtumuhu dalilan aqliyan wa awwaltum dalilahu sam'i. Falimadha tuharrimuna alayna nafya ma nafainahu bima narahu dalilan aqliyan wa nu'awwilu dalilahu sam'i. Falana uqulun kama anna lakum uqulan. Fa in kanat uquluna khati'atan fa kaifa kanat uqulukum sa'ibah? Wa in kanat uqulukum sa'ibatan fa kaifa kanat uquluna khati'ah? Wa laysa lakum hujjatun fil inkari 'alaina siwa mujarradit tahakkumi wattiba'il hawa. Naam. Jadi ini bantahan telak dari orang-orang Jahmiyah. Sama-sama apa? Ahlul batil, kelahi sendiri. Maksudnya apa? Demikian. Kalau sesuatu yang batil, mesti ahli batil pun akan melihat kefanifilah kebatilannya sebenarnya. Jadi Mu'tazilah dan Jahmiyah akan bisa membantah Asy'ariyah sebagaimana Asy'ariyah mengkritisi ahli sunnah dari sini. Yaitu apa? Mereka katakan, "Lau abatum li anfusikum nafiyah ma nafaitum minas sifat." Laqad abahtum, sungguh kalian telah membolehkan untuk diri kalian menafikan sifat-sifat yang kalian tolak. Bima za'amtumuhu dalilan aqliyan, dengan hal-hal yang kalian sangka itu sebagai dalil aqli. Wa awaltum dalilahu sam'i, dan kalian mentakwil dalil yang sam'i. Jadi maksudnya kalimat ini apa? Kalian telah membolehkan untuk menolak sifat-sifat dengan alasan apa? Dalil akal. Dan kalian mentakwil dalil yang sam'i. Sekarang, falimadza tuharrimuna alaina nafya ma nafainahu bima narahu dalilan aqliyan? Terus kenapa kalian mengharamkan atas kami? Yaitu atas kami, ini orang-orang Jahmiyah. Kenapa kalian mengharamkan atas kami untuk menolak sifat-sifat yang kami tolak dengan alasan kami berdalil dengan dalil akli juga? Dan kami mentakwilkan dalil yang sam'i. Wa nu'awwilu dalilahu sam'i. Kenapa kalian mengharamkan kami, enggak melarang kami melakukan seperti ini? Sebab kami punya akal sebagaimana kalian punya akal. Demikian pula, apabila akal kami itu salah, maka bagaimana akal kalian kemudian dibenarkan? Dan jika akal kalian itu benar, lalu kenapa akal kami disalahkan? Kan gitu. Sama-sama akal, ya sudah. Kita punya akal, kalian punya akal. Lalu apa yang menjadi tolak ukur kebenaran akal kita dan kesalahan akal kalian? Gak ada tolak ukurnya, ya kan? Karena yang bisa menghakimi siapa? Alkitab wa sunnah, tapi mereka sudah tidak menggunakannya. Taib. Sehingga walaysa lakum hujjatun fil inkari alaina siwa mujarradit tahakkum wa tiba'il hawa. Sehingga apa? Tidak ada hujjah bagi kalian dalam mengingkari kami kecuali apa? Sekedar tahakkum, yaitu sekedar menghukumi tak dan mengikuti hawa nafsu. Karena memang kalau dikembalikan kepada akal, kita pun akan mudah fanifilah. Akal bagi kami menunjukkan tetapnya sifat tersebut. Taib. Sebagaimana menurut kalian, akal tidak bisa menetapkannya. Karena akal manusia berbeda-beda. Qala wa hadhihi hujjatun damighah. Dan ini adalah hujjah yang menghancurkan syubhat-syubhat mereka. Wa ilzamun sahihan min al-Jahmiyah wal Mu'tazilah lil Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan kelaziman yang benar dari apa? Dari orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah untuk Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi Jahmiyah dan Mu'tazilah melazimkan dengan kelaziman yang benar untuk dua golongan ahli bidah ini, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wala madfa'a lidzalika wala mahisa anhu illa birruju'i li madhhabi salaf alladziina yattariduna hadzal bab. Dan tidak ada jalan untuk bisa menolak hujatan Jahmiyah dan Mu'tazilah itu kecuali apa? Dengan kembali kepada madhab salaf. Karena mereka lah apa? Orang-orang ikhwani fillah yang menjalankan kaidah secara lurus dalam bab ini. Maksudnya alladzina yattariduna hadzal bab, yaitu yang lurus jalannya. Ketika menetapkan, ya tetapkan semua. Ketika menolak, ya menolak semua. Itu harusnya. Tetapkan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tolak yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Mudah. Tidak akan terjatuh dalam berbagai macam kerancuan. Taibait fituna lillahi ta'ala minal asma'i wa sifat ma'adbatahu li nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menetapkan bagi Allah berupa nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya dan atas lisan rasulnya. Itsbatan la tamtsila fi wa la takyif, penetapan yang tidak ada penyerupaan dan tidak ada pembagaimanakan. Yang tidak ada takyif, membagaimanakan. Wa tanzihan la ta'tila fihi wa la tahrif, dan mensucikan Allah tapi apa? Tidak ada ta'til padanya, mensucikan tapi tidak menolak. Tidak pula memalingkan makna. Baik. Karena ahlu ta'til ikhwanifila, alasannya ketika mereka terjatuh dalam penolakan, alasannya apa? Alasannya apa, Ridwan? Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, ya tidak? Akhirnya mereka menolak. Demikian pula ahlu tahrif, terjatuh dalam tahrif kena dengan alasan tanzih, ingin mensucikan Allah. Wa man lam yaj'alillaha lahu nuran fama lahu min nur. Dan siapa saja yang Allah tidak menjadikan baginya cahaya, maka tidak akan mungkin dia mendapatkan cahaya sedikit. Tayyib, jadi kesimpulannya akhwani fillah, mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah ini mazhab yang sangat lemah. Nah, karena jalan yang mubtada, nah kemudian juga apa? Jalan yang apa? Yang tidak memiliki kaidah paten. Nah, mereka menolak sesuai dengan hawa nafsu dan menetapkan sesuai dengan hawa nafsu. Tayyib. Adapun tanbih insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Antum mulai murojaah qawaid seputar adillah. Nah, tinggal satu pertemuan. Jadi besok, enam hari Jumat, Tayyib, dipersiapkan atau hari Sabtu. Nah, hari Sabtu aja. Qawaid berhubungan dengan adillatul asma wa sifat. Tapi tidak boleh nyontek. Tidak ada faedahnya kalau nyontek. Ya. Kalian ingin mengetahui kemampuan, paham enggak? Nah, mengetahui kemampuan diri, aku paham enggak? Kalau nyontek ya tidak ada faedahnya. Karena yang kita kejar bukan nilai yang paling kita kejar adalah aku paham enggak dengan pembahasan ini. Nah, kalau enggak paham ya berarti butuh lebih banyak belajar, diulang, bertanya, membaca dan seterusnya. Ya. Barakallahu fiikum wa nafa'a bihadha wa alhamdulillah.